إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Terakhir kita bahas ada tentang hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, yaitu ketika seseorang dipanggil di tengah-tengah kepala-kepala manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dibentangkan baginya catatan dosa 99 lembar yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Kemudian ditanyakan kepadanya, hal ankarta minha syai'an, apakah engkau mengingkari dari dosa-dosa ini sesuatu? Adakah sesuatu yang engkau ingkari? Fahabar rajul, dia dalam keadaan sudah putus asa dan menyatakan, la ya Rab, aku tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ditanyakan, hal laka hasanah, apakah engkau punya kebaikan? Orang itu masih dalam keadaan putus asa dan berkata, la ya Rab, aku enggak punya kebaikan apapun. Maka Allah katakan kepadanya, balaka indana hasanah, bahkan engkau memiliki di sisiku satu kebaikan. Maka dikeluarkanlah catatan kecil yang dijuluki dengan bitaqah, satu kartu yang bertuliskan, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang artinya orang ini memiliki tauhid, memiliki keikhlasan dalam bertauhid dan dalam mengikuti Rasulullah atau dalam beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi orang tadi melihat bentuknya kecil, maka dia berkata, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat, apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar? Dikatakan kepadanya, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Fatudha' al-bitaqah wa tudha'u as-sijillat fil kiffah wal ukhra fi kiffah. Maka diletakkanlah catatan kecil tadi di satu tangan timbangan, sedangkan 99 lembar catatan dosa di tangan timbangan yang lain. ternyata thaqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat. Ternyata kartu kecil tadi berat, sedangkan 99 lembar catatan dosa tadi ringan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini sudah kita bahas. Hanya mengingatkan saja karena kalimat berikutnya berkait dengan itu. Kata Syekh Rabi hafizahullah, wa qad ya'ti insanun bidunubin duna hadha. Tetapi kadang-kadang datang seseorang dengan dosa-dosa yang jauh di bawah orang tadi, bukan 99 lembar. Duna hadza bikathir, jauh di bawah dia dosa-dosanya. Tetapi fayasyaullahu an yudkhilahu an-nar, tetapi Allah masukkan dia dalam neraka. Ini barakallahu fikum bayan, penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat. Ada yang dalam keadaan dia memiliki dosa sekian lembar banyaknya dan luasnya bentangan lembaran tadi, ternyata terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidahnya yang masih lurus. Kadang ada seseorang yang memiliki dosa yang di bawah itu, tetapi Allah azab dia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, terserah Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Wa annahu yaf'alu ma yasha'. Dan kita tahu pula bahwa Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha', maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kita tidak berhak protes. Wa annahu la yus'al 'amma yaf'al. Dan Allah tidak ditanya, kenapa berbuat begini dan kenapa berbuat begitu? Kenapa yang ini diampuni dosa-dosanya? Kenapa yang itu tidak diampuni dosanya? Mengapa yang ini bisa terhapus? Kenapa yang itu tidak terhapus? La yus'al, tidak ditanya. Dan tidak ada hak bagi manusia, enggak ada hak bagi makhluk untuk mempertanyakan Al-Khaliq, untuk mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apapun yang dikehendakkan, dihendakinya. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Kata Allah, Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, tetapi manusia, makhluk-makhluk inilah yang akan ditanya, kenapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Wa idza adkhalakan nar, kalau Allah memasukkan engkau dalam neraka, bidzambin, dengan satu dosa, wa bidzambika, dengan dosamu, falaisa laka an taqul, engkau tidak berhak untuk berkata, kaifa ghafarta li hadza wa indahu 99 sijillan, mengapa engkau ampuni dia yang dosanya 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang, tamlaul fada, yang memenuhi ufuk, wa ana ma indi a'malun sayyi'ah illa qalilah, sedangkan aku tidak memiliki dosa kecuali sedikit, kenapa kau tidak ampuni aku? Enggak ada hak untuk berbicara seperti itu. La tas'alallah 'azza wa jal lahul hikmatul baligh, engkau tidak berhak untuk protes, engkau tidak berhak untuk bertanya, engkau harus beriman bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha tahu siapa yang pantas diampuni dan siapa yang tidak pantas diampuni. Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk dihapuskan dosa-dosanya dan siapa yang tidak. Lahul hikmah al-balighah wa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat begini dan begitu, tetapi justru kitalah yang akan ditanya, kenapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Fakatsirun minan nasi 'indahum duna hadhihi al-khataaya, banyak orang-orang yang memiliki dosa-dosa di bawah dosa-dosa tadi. Wa 'indahum a'malun shalihah, dan mereka memiliki amalan-amalan saleh. Lakin tuzanu 'amaluhum, tetapi akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan mereka, kebaikan-kebaikan-kebaikan walaupun sama bentuknya, persis belum tentu sama beratnya. Sehingga jangan dengan hitungan tetapi dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat satu saf dengan satu imam dengan bacaan yang sama, mendengar yang sama, panjangnya juga sama. Tetapi nilainya di sisi Allah akan berbeda-beda. Berkait dengan kehusyuannya, berkait dengan niatnya, berkait dengan sekian perkara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Bukan berkata paling banyak. Bukan Allah katakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Bukan untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalannya. Tetapi Allah katakan ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalannya. Kadang-kadang banyak amalannya. Tetapi ternyata gak ada nilainya. Karena semuanya dipenuhi dengan riya, ujub, bangga diri, dan sejenisnya. Sebaliknya ada seseorang yang kelihatannya sederhana. Ibadahnya sederhana. Tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Ma faqa Abu Bakrin bikasratis salah wal shaum. Sebagaimana disebutkan dalam asar-asar para sahabat, tidaklah Abu Bakar Siddiq faqa menjadi tertinggi yang paling utama setelah nabinya. Bukan karena kasratus salah atau shiyam. Bukan karena banyaknya salat atau banyaknya puasa. Tetapi ma waqara fi qalbih. Tetapi beliau menjadi unggul karena apa yang ada di dalam dadanya. Apa yang ada dalam hatinya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Yang tidak bisa kita ukur dengan angka. Gak bisa kita ukur dengan sesuatu yang zahir. Gak bisa. Karena urusannya hati. Urusan yang hanya Allah yang tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan syair. Hafizahullah ta'ala. Qala tuzanu. Oleh karena itulah ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in rajjahat a'maluhum as-salihah dakhulul jannah. Kalau amalan-amalan salehnya lebih unggul, lebih berat. Maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Diampuni dosa-dosanya. Wa'in rajjahat kifata sayyiatihim. Kalau ternyata yang lebih berat adalah timbangan amal kejelekannya tahtal masyiah, maka orang ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala insya'a afa anhum wa insya'a adkhalahum an-nar. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan mereka. Kalau Allah kehendaki, Allah masukkan mereka dalam neraka. Kalau unggul dosa-dosanya, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Ai bi qadri dzunubihim, akan diazab oleh Allah kalau Allah kehendaki. Akan dimaafkan oleh Allah kalau Allah kehendaki. Dan kalaupun diazab dengan kehendak Allah, ala qadri dzunubihim, sekadar dosa-dosanya. Wa in ta'adalat, kalau ternyata seimbang al-kiffatan. Kalau ternyata seimbang dua tangan timbangan tadi, as-sayyi'at wal hasanat, seimbang. Fahum ashabul a'raf, maka merekalah golongan yang dijuluki ashabul a'raf. Yakununa bainal jannati wan nar, golongan yang berada di tengah-tengah antara surga dengan neraka. Tidak langsung masuk neraka, tidak langsung masuk surga, tetapi mereka menunggu di a'raf. Taratan yaltafituna ila ahli jannah. Kadang-kadang mereka menengok atau melihat ke penduduk surga. Dan mereka sangat ingin untuk masuk ke dalamnya. Wa yunadunahum, memanggil mereka, mengajak bicara mereka. Wa taratan yaltafituna ila nar. Tetapi sesekali mereka melihat ke neraka. Fayunadunahum wa yarifuna bisimahum. Mereka memanggil ahli nar, mengajak bicara ahli nar. Dan mereka sangat ketakutan, meminta pada Allah agar jangan dimasukkan dalam neraka. Paling tidak ashabul a'raf mendapatkan kegelisahan. kekhawatiran sekian lama. Ila ayyasha Allah, sampai sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi akhir dari perjalanan mereka adalah duhuluhumul jannah. Mereka akan masuk ke dalam surga. Wa yadkhuluhum subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan mereka dalam surga dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Berarti dikatakan oleh para ulama seperti Hafidz Al-Hakami, menyebutkan bahwa golongan para pendosa ini ada tiga tabaqah. Tabaqah yang pertama, tingkatan yang pertama, qaumun rajahat hasanatuhum. Yang pertama, satu kaum yang kebaikannya lebih unggul ketika ditimbang daripada kejelekan-kejelekannya. Faulaika yadkhulunal jannata min awwali wahlah. Mereka ini akan masuk surga min awwali wahlah. Ini langsung di awal pertama. Ini tidak ada dosa, tidak ada azab dulu, tidak ada ini dulu, langsung fi awwali wahlah. Wala tamassuhumun nar abadan. Orang-orang ini tidak akan disentuh api neraka selama-lamanya. Masya Allah. Alladina rajahat hasanatuhum. Itu orang-orang yang kebaikannya rajah. Rajahah. At-tabaqah thaniyah. Golongan kedua. Qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyiatuhum. Golongan kedua adalah golongan yang ketika ditimbang kebaikan dan kejelekannya seimbang. Watakafa'at faqassarat bihim sayyiatihim 'anil jannah. Maka kebaikannya kurang untuk bisa langsung masuk surga. Demikian pula dosa-dosanya kurang untuk langsung masuk neraka. Fayuqafu, maka mereka dihentikan di antara surga dengan neraka. Tsumma yu'danu lahum fi dukhulil jannah, kemudian pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf dari ayat 44 sampai ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Dan ingatlah nanti ketika para ashabul jannah, ahli surga, memanggil penduduk neraka. Kami sudah dapati apa yang Allah janjikan pada kami ternyata hak. Apakah kalian dapati apa yang Allah ancamkan pada kalian adalah hak? Dijawab oleh penduduk neraka, qalu na'am, iya. Kami sudah dapati memang ternyata benar apa yang Allah ancamkan pada kami. Fa'adzana mu'adzinun, maka diumumkanlah oleh yang mengumumkan ketika itu. Berseru dengan satu seruan, al-la'natullah 'ala adh-dhalimin, bahwa laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja, yaitu orang-orang yang menentang dari jalan Allah, menghalangi jalan Allah dan mengharapkan, menginginkan kebengkokan. Wa hum bil akhiratihim kafirun, dan mereka terhadap akhirat mereka orang-orang kafir. Maka penduduk surga memanggil penduduk neraka dan mengucapkan kalimat tadi adalah untuk taubihan. Taubihan artinya menjelekkan mereka dan mengejek mereka. Apa yang Allah janjikan pada kami ternyata terbukti. Apakah yang Allah janjikan pada kalian terbukti? Mereka tidak bisa menjawab kecuali na'am. Ayat berikutnya. Wa bainahuma hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Di antara mereka ada hijab. Dan di tengah-tengahnya, di atas a'raf, ada orang-orang yang mereka masing-masing mengenali dengan tanda-tandanya. ini orang-orang yang zalim yang ada dalam neraka. Mereka mengenali. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ketika ashabul a'raf melihat ke surga, melihat penduduk surga, mereka memanggilnya dan menyatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ashabul a'raf ini ingin masuk surga. Hum yatma'un, lam yadkhuluha, tapi belum masuk. Penduduk surga sudah masuk surga, sedangkan penduduk a'raf masih belum masuk surga. Maka mereka berkata salamun alaikum, selamat atas kalian. Wa hum yatma'un, dalam keadaan mereka sangat ingin untuk masuk surga. Wa idza surifat absaruhum tilqaa ashabin nar, dan ketika dipalingkan wajah-wajah mereka ke arah penduduk neraka. Qalu, mereka berkata rabbana la taj'alna ma'al qaumi dhalimin. Ya Allah, jangan masukkan kami, jangan gabungkan kami bersama mereka, orang-orang zalim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Penduduk a'raf memanggil lagi orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya. Mereka katakan ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mana? Enggak bermanfaat buat kalian kekayaan kalian, pengikut kalian, dan apa yang kalian banggakan, enggak bermanfaat. Ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Enggak bermanfaat semua yang kalian miliki, dan apa yang kalian banggakan enggak bermanfaat sedikit pun. Mana pengikut kalian, mana anak buah kalian, mana pembela kalian, mana harta kalian? Aha ulai alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah adkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Apakah mereka-mereka ini yang kalian bersumpah bahwa mereka enggak akan dapat rahmat? Kata Allah, udkhulul jannah, masuklah kalian semua ke surga. Ashabul a'raf diperintah untuk masuk dalam surga. Di samping rahmat untuk mereka, juga untuk membuat tambah jengkelnya orang-orang yang ada dalam neraka. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak akan mendapatkan rasa takut dan kalian enggak akan bersedih. Kenapa menjelekkan penduduk neraka? Karena kalian dulu sudah bersumpah bahwa orang-orang ini enggak akan dapat rahmat, enggak akan masuk surga, enggak akan dimaafkan di akhir. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan udkhulul jannah, masuklah dalam jannah. Itu tabaqah ats-tsaniyah, tabaqah yang kedua ashabul a'raf. At-tabaqatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga, qaumun laqawallaha ta'ala musirrina 'ala kaba'iril itsmi wal fawahish. Golongan ketiga kaum yang bertemu Allah dalam keadaan masih terus-menerus di dalam dosa, masih terus-menerus di dalam dosa-dosa besar dan fahishah. Wa ma hum aslut tauhid, tetapi mereka masih memiliki intinya tauhid, artinya tauhid belum terbatalkan, belum jatuh ke dalam kekufuran, masih memiliki tauhid. Farujjihat sayyi'atuhum, maka mereka ini ketika ditimbang amalan baiknya dan amalan jeleknya, rajjahat sayyi'atuhum, yang lebih rajih adalah kejelekan-kejelekan mereka. Fahaulai humul ladina yadkhuluna an-nar biqadri dzunubihim, mereka lah yang akan masuk dalam neraka sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Faminhum man ta'khuduhu ila ka'baihi, wa minhum man ta'khuduhu ila ansafi saqaihi, wa minhum man ta'khuduhu ila rukbataihi. Di antara mereka ada yang tersentuh api neraka sampai ke mata kaki, di antara mereka ada yang sampai ke lututnya atau setengah betisnya, ansaf saqaihi, tengah betisnya, dan di antara mereka ta'khuduhu ila rukbatai, ada yang sampai ke lututnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila hiqwaihi, di antara mereka ada yang tersentuh api neraka sampai ke pinggangnya. Wa minhum fauqa dzalik, dan di antara mereka ada yang lebih daripada itu. Hatta inna minhum man lam yuharrim minhu 'alan nar illa athar as-sujud, bahkan di antara mereka ada yang masuk dalam neraka dan tidak terhalang dari api neraka kecuali bekas-bekas sujudnya saja. Selebihnya semuanya terbakar api neraka. Hanya wajahnya, tangan sampai ke sikunya, dan kaki sampai ke mata kakinya, anggota wudunya saja, dan ada pula yang anggota sujudnya saja, yaitu jidatnya sampai ke hidungnya, telapak tangannya dan ujung kakinya. Haramallahu 'alan nari an ta'kula athara as-sujud. Kata Al-Hafidz Al-Hakami, karena memang Allah haramkan neraka untuk membakar anggota sujud. Wa haula'i humul ladzina ya'dhanu Allah ta'ala bisyafa'ati fihim li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa li ghairihi minal anbiya. Mereka lah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan syafaat pembelaan dari Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan nabi-nabi yang lainnya, dan wali-wali dan para malaikat-malaikatnya. Wa man syaa'allah, dan siapapun yang Allah kehendaki. Mereka inilah yang bisa mendapatkan syafaat. Tauhid masih punya. Tetapi dosa-dosanya menyebabkan mereka masuk neraka. Maka bisa selamat dari api neraka dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Atau dari nabi-nabi lainnya alaihi wassalatu wassalam. Atau diselamatkan dengan syafaat para syuhada dari keluarganya. Atau para awliya, para wali-wali, orang-orang saleh dari kerabatnya. Atau dengan syafaat dari malaikat-malaikat. Ayyukrimahu fayahiddu lahum hadda fayukhrijunahum thumma yahiddu lahum hadda fayukhrijunahum thumma hakadha. Allah berikan batasan sampai sini, kemudian keluar dari neraka. Ada syafaat lagi, maka Allah berikan batasan sampai sini, kemudian diselamatkan lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Thumma man kana fi qalbihi nisfi dinarin min khairin, thumma burratin, thumma khardalin, thumma darratin, thumma adna min dhalik. Kemudian diselamatkan pula yang berikutnya, sampai yang tidak memiliki iman kecuali hanya sedirham atau setengah dirham, setengah uang emas imannya. Bahkan kemudian dikeluarkan pula yang tidak memiliki iman kecuali satu burrah, satu biji gandum, atau satu biji khardal yang lebih kecil lagi, atau satu darrah lebih kecil lagi. Wa adna sampai yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi. Ila an yaqula syafa'a rabbana lam nadhara fiha khaira wa yukhriju Allah ta'ala minan nari aqwaman la ya'lamu 'iddatahum illa hu. Sampai para syufa'a yang memberikan syafaat, yang memberikan syafaat berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana, kami sudah tidak menyisakan lagi padanya khaira. Sudah ada, wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, menyelamatkan lagi yang manusia-manusia dan syufa'a tadi enggak tahu. Masih ada yang bisa diselamatkan yang masih memiliki iman. Lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Aqwaman la ya'lamu iddatahum illa hu. Kaum-kaum yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah selamatkan biduni syafi'in. Dan Allah selamatkan yang terakhir tanpa syafaat siapapun. Hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa arhamur rahimin. Walam yukhallad finnari ahadun minal muwahhidin. Dan tidak ada yang dikekalkan dalam neraka satu orang pun dari orang-orang yang bertauhid. Walau amila ayya amalin, walaupun beramal dengan amalan apapun, selama tauhidnya tidak terbatalkan, selama tauhidnya tidak terkalahkan, maka tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kullu man kana minhum a'dama imanan wa akhaffa dhanban kana akhaffa 'adzaban finnar. Tetapi tentunya setiap siapa di antara mereka yang lebih besar imannya dan lebih ringan dosa-dosanya, tentunya azabnya pun lebih ringan. Wa aqalla muktan, dan lebih sebentar dari yang lainnya. Wa asra khurujan, dan akan cepat dikeluarkan daripadanya. Wa kullu man kana adhaf imanan, dan setiap orang yang imannya lebih tinggi. Ala qantaratin bainal jannati wan nar, setiap orang yang adhafa imanan, yang lemah imannya, di atas qantarah bainal jannati wan nar, di atas jembatan di antara surga dengan neraka. Li iqamatil adli fihim, untuk ditegakkan adil pada mereka. Afwan. A'zama dhanban kana bi diddi dhalik, sedangkan yang lebih besar dosanya atau yang lebih ringan dosanya akan sebaliknya. Tadi yang lebih besar adabnya. Kalau lebih kecil, maka lebih kecil pula adabnya. Juga waktunya. Yang lebih besar akan lebih lama. Dan lebih sedikit akan lebih sebentar. Ila akhirih. Kana bididdi dhalik. Wal ahadisu fi hadzal bab la tuhsa kathratan. Hadis-hadis dalam masalah ini, masih kata ucapan Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah, masalah dalam bab ini hadisnya la tuhsa, enggak terhitung banyaknya. Katsratan. Wa qad qaddamna minha ma fihi kifayah, dan sudah kami sebutkan sebelumnya dan itu cukup. Wa ila hadzal ma'na asyara an-nabi, dan kepada makna inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min ad-dahri yusibuhu qabla dhalika ma asabahu. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan bermanfaat baginya pada satu hari. Pada satu hari di antara masa, yusibuhu qabla dhalika ma asab, tentunya akan ditimpa sesuatu apa yang menimpanya, baru kemudian akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah. Wahada maqamun dhallat fihi al-afham. Kedudukan ini, kalimat ini, atau pemahaman ini, telah tersesat kebanyakan manusia di dalamnya. Dhallat fihi al-afham, banyak orang yang salah paham. Wazallat fihi al-aqdam, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Wahada Allahu alladhina amanu, tetapi Allah berikan petunjuk kepada orang yang beriman. Limakhtulifa fihi, pada apa yang diperselisihkan, minal haqqi biidznih, wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Ikhwan ibn a'azza, kalau sudah kita singgung, siapa yang dhallat, siapa yang sesat dalam masalah ini, ada ifrat, ada yang tafrit. Mereka-mereka yang kebablasan, menganggap dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada dosa apapun yang bisa mengalahkannya. Artinya tidak bisa terbatalkan lagi la ilaha illallah. Ini kaum murjiah. Maka mereka berkata, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, selesai. Dia mukmin. Walaupun berbuat dosa apapun, kekafiran apapun, kesesatan apapun. Bal, mereka sesat. Sebaliknya, ada yang melupakan hadis-hadis yang seperti ini. Yaitu khawarij. Sehingga menyatakan siapa yang berbuat dosa, kafir. Terbatalkan la ilaha illallah katanya. Ini juga bal, sesat. Ikhwani fidina a'azakumullah, alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah, para a'immah, para imam-imam ahlul hadis, seperti dua imam yang sedang kita baca tulisannya, Imam Raziain Kedua-duanya rahimahumullah menyatakan bahwa mereka orang yang berdosa selama aslul iman masih ada. Selama kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhidnya tidak terbatalkan dengan kesyirikan dan kekufuran, maka tetap akan bisa menyelamatkannya nanti yaumul qiyamah, walaupun setelah diazab, walaupun setelah masuk ke dalam neraka. Qala wa hadha min adlillahi ta'ala. Kembali ke matannya. Ini ucapan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Hadha min adlillah. Ini menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ditimbangnya amalan-amalan. Annal mu'minin idha jtazu as-sirat yuwaqifuhum Allah. Bahwasanya orang-orang mukmin kalau sudah melewati surat, melewati jembatan, ala qantarah, disetop oleh Allah Subhanahu wa taala di antara surga dan neraka. Li iqamatil adli fihim, untuk ditegakkan keadilan pada mereka. Wal iqtisasil madlumin, dan untuk menegakkan qisas terhadap orang-orang yang terzalimi. Fayaqtassu lil madlum minadh dhalim. Ikhwan ibn a'azakullah, demikian menurut para ulama bahwa iqtisas adalah setelah sirat. Setelah mereka selamat dari sirat, sebelum masuk surga sebentar. Waqifuhum, hentikan mereka. Innahum mas'ulun, engkau pernah mendzalimi si fulan. Engkau pernah berbuat demikian pada si fulan. Engkau telah menganiaya si fulan. Maka dikisah saat itu. Fayaqtasul madlum minadh-dhalim, akan dikisas orang yang berbuat zalim, dituntut oleh yang mendzaliminya. Wa in kana dhalimin ahli jannah yaqtasu minhu, karena huquqal ibadi la tasqut. Urusan dengan Allah, Allah maafkan. Sudah selesai urusannya. Tetapi urusan dengan manusia masih belum selesai. Inilah repotnya kalau kita berurusan dengan manusia. Barakallahu fikum. Setelah urusan selesai, setelah Allah maafkan mereka, setelah Allah ampuni dosa-dosa mereka, tinggal satu lagi. Apakah orang yang didolimi olehmu ridho atau menuntut? Maka disinilah ikhwani fidina azakumullah, kita ingat tentang orang-orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan membawa pahala besar. Tiba-tiba datang orang menuntut, ya Rabb, dia telah memukul saya. Maka dikurangi pahalanya untuk orang tadi. Datang lagi, ya Rabb, dia telah melecehkan saya, menghinakan saya. Diambil lagi dosanya, pahalanya dikasihkan pada mereka. Masih datang lagi orang-orang yang terzalimi, semuanya menuntut, menuntut, menuntut sampai pahalanya habis. Ternyata masih datang lagi para penuntut, kami juga terzalimi ya Rabb, dia pernah menganiaya kami. Mau diambil pahalanya sudah habis. Maka dosa orang yang terzalimi tadi yang diambil dipindahkan pada orang tersebut. Hadza huwa al-muflis. Inilah orang yang bangkrut, yang sebenar-benarnya bangkrut dan yang paling mengerikan. Tidak seperti bangkrut di dunia. Kalau dia sabar, bangkrut di dunia masih ada pahala kesabaran. Tetapi di akhirat bangkrut dalam masalah pahala, habis pahalanya dengan tuntutan-tuntutan qisas. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang disebutkan yang membuktikan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala yaumul hisab. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, asakuruka wa atuhu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.